بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan kelima. Sebentar. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas berkenaan dengan syarat sholat, ya, syarat sholat yang pertama, kemudian masuk ke syarat sholat yang kedua. Syaratnya ada 12. Di pembahasan tentang najis terakhir sudah kita baca tentang perincian atau pembagian apa najis menjadi 4 macam, ya. Yaitu najis yang dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di baju. Yang kedua, najis yang dimaafkan di baju tidak dimaafkan di air. Yang ketiga, yang dimaafkan secara mutlak. Dan yang keempat, tidak dimaafkan secara mutlak. Itu rincian tentang apa? Pembagian najis dari sisi dimaafkan atau tidak dimaafkan. Ya, kita masuk ke fardu fardu wudu. Ya, silakan dibaca. Fardu wudhu pertama dan yang kedua. Saya yang baca. Tidak ada yang baca, ya. Tidak, Ustaz. Ya, silakan. Kedengaran nggak, Ustaz? Kedengaran. Namanya siapa nih, Mas? Ana Hizbullah. Hizbullah. Iya. Ya, silakan. Tuhin. Ammal wudu'u fafuruduhu sittatun. Al-awwalu niyatu taharati lissalati aw raf'il hadathi nahwihima. Bilqalbi مع أول غسل من الوجه الثاني غسل الوجه من مبدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الدقن ومن الأذن إلى الأذن إلا باطن لحية الرجل لحية الرجل وعارضيه كثيفين الشرح أما الوضوء ففروضه أي أركانه ستة فقط في حق السليم وغيره الأول نية الطهارة للصلاة أو نية رفع الحدث وإن لم يقيده بالأصغر أو نية نحوهما كنية الطهارة عن الحدث واستباحة الصلاة والنية فرض الوضوء بالقلب لأنه محل النية فلا عبرة بما في اللسان مع أول غسل شيء من الوجه لأنه زمانها الثاني غسل ظاهر جميع الوجه walau bi fi'li ghairihi bila iznihi au bi sukutihi fi nahwi nahrin in kana dhakiran linniyati fihima wa kal wajhi sa'irul a'dha'i bi khilafi ma idza hasala al-ghuslu bi fi'lihi kata'arrudihi lil matari wa mashbihi fil ma'i fala yushtaratu fihi dhikruhu linniyati iqamatan lahu maqamaha min mabda'i tasthihil jabhati ay min a'la bastiha ila muntaha ad-daqni wa min al-udni ila al-udni wajibu masih ada ya. Wajibu ghuslu jami'i sya'ril wajhi zahirihi wa batinihi wa huwa al-basharatu wa khilaluha illa batina lihiyati ar-rajuli wa aridaihi al-kathifaini fala yajibu ghusluhu bal yajibu ghuslu zahirihima faqat. Ya. Karena share screen dulu. Al-Musannif rahimahullah taala mengatakan amal wudu fa furudu sittatun. Adapun wudu maka fardunya ada 6. Ya, maka ini seperti ini akan berulang ya. Nanti kita belajar di kitab lanjutannya, kitab lanjutannya lagi ya, tetap 6. Ya, tidak jadi tambah gitu. Hanya nanti perinciannya, pembahasannya yang luas ya. Ada rincian-rincian yang lebih detail, ada pembahasan yang luas. Amal wudu'u fafuruduhu ay arkanuhu. Jadi di sini fardu ini sama dengan rukun. Jadi rukun atau fardu adalah suatu yang harus dilakukan. Jika dia tidak dilakukan, maka tidak sah. Fardu ini suatu yang harus dilakukan dan dia kalau ini kan dinamakan rukun juga ya. Jadi sesuatu yang harus terpenuhi dan ada pada apa? Zat atau mahiyah atau hakikat dari ibadah. Jika kalau tidak terpenuhi satu saja maka hukumnya tidak sah. Ini perlu disampaikan pengertian atau konsekuensi dari tidak terpenuhinya rukun ya, agar karena ini perkara penting agar nanti orang yang belum belajar itu paham, oh berarti jika tidak terpenuhi tidak sah. Jadi harus terpenuhi 6. Sittatun faqat fi haqqis salimi wa ghairi. Baik bagi orang sehat, salim itu sehat, tidak ada sakit ya, biasanya di lawankan dibandingkan dengan orang sakit misalnya salisul baul misalnya ya, seperti itu maka atau yang saya orang sakit yang lainnya nanti kalau salisul baul kita lihat ada perinciannya sendiri itu orang daimul hadas karena kalau daimul hadas nanti ada kewajiban tambahan, yaitu muwalah. Muwalah itu harus dilakukan bagi yang daimul hadas, yaitu yang apa? Yang dia selalu berhadas. Misalnya salisul baul, orang selalu keluar air kencingnya. Nanti kita lihat di sunah-sunah wudu. Al-awal yang pertama, niatu toharoti li sholati, yaitu niat toharoh untuk sholat. Ini salah satu niatnya, kalau wudu, niat bersuci untuk sholat. Au niatu raf'il hadasi, atau niat raf'il hadas, mengangkat hadas. Wa ilam yuqayidhu bil asghar, meskipun tidak diberi apa tambahan keterangan, yaitu hadas asghar. Jadi hanya niat mengangkat hadas saja ya. Meskipun tidak apa, tidak diberi keterangan niat untuk mengangkat hadas kecil asghar. Au niyatu nahwihima, atau niat yaitu yang semisal dengan keduanya. Niat toharoh untuk sholat dan niat yaitu mengangkat hadas. Nanti ada juga misalnya niat ada al-wudu ya, melaksanakan wudu, atau bisa juga hanya niat wudu gitu saja. Nah, itu juga bisa. Ini hanya disebutkan di sini apa? Ada dua contohnya. Tapi di sini ada lagi kaniyati toharoti anil hadas. Nah, ini niat toharoh, ini ada ya. Niat toharoh anil hadas. Jadi ada niat toharoh untuk sholat, ada niat toharoh dari hadas, bersuci dari hadas. Kemudian bisa juga niat istibah hati sholat, niat agar dibolehkan untuk sholat. Kemudian ada juga waniyati fardil wudu, niat fardu wudu. Atau misalnya niat wudu saja, niat ada melakukan wudu itu juga bisa. Ini macam-macamnya. Namanya nanti niat-niat yang kabaroh, niat-niat yang teranggap. Ya. Namanya niat untuk wudu. Dan ini harus ada niatnya. Sehingga orang kalau wudu tanpa niat tidak sah. Jadi di niat dalam hati ya, di dalam hati itu harus ada niat untuk apa ini? Niat wudu itu harus ada. Ya, bedanya dengan pendapatnya mazhab Hanafiyah yang tidak membesaratkan niat. Jadi wudu tanpa niat sah. Ya, tapi mayoritas ulama yang saya ketahui itu mempersyaratkan harus ada niat. Kalau Hanafiyah tidak, karena apa? Ya menurut mereka itu wudu ini mu'alaf, jadi ada ilatnya itu. Kayak misalnya orang bersihkan najis, ya itu kan untuk apa bersihkan najis itu makulul makna ya. Ya. Ta'akuli. Jadi ada mu'alalah istilahnya gitu. Sehingga nanti dia ya tanpa niat tidak apa-apa. Seperti apa membersihkan najis itu tanpa niat itu bisa. Tapi kalau wudu harus dengan niatnya. Ya, jadi ya kita ikut pendapat yang mempersyaratkan harus ada niatnya. Kemudian niat itu bil qalbi, di dalam hati, li'annahu mahalun niyah. Jadi tempatnya niat itu di dalam hati. Fala ibrota, tidak teranggap. Ya. Tidak menjadi patokan bima filisan, yaitu yang ada pada lisan, yang diucapkan itu tidak teranggap. Artinya yang teranggap itu yang dalam hati. Kalau misalnya dia mengucapkan di secara lisannya, hatinya enggak ada niat, ya berarti tidak bisa ya, karena tidak mencukupi, karena niat itu dalam hati. Yang penting dalam hati ada, tidak diucapkan sah ya, karena enggak ada syarat diucapkan, hanya memang jumhur ulama mengatakan disunahkan diucapkan, dilafadzkan, misalnya nawaitu wudu seperti itu hukumnya hanya mustahab saja, dianjurkan saja, tapi bukan syarat, tidak wajib. Yang terpenting niat ada yang ada di dalam hati. Nah, kapan ini niat? Sini dikatakan ma'a awali ghusli syai'in minal wajhi. Di anahu zamanuha, yaitu zamanu niat. Yaitu niat bersama dengan awal kali membasuh wajah. Atau awal basuhan. Awal apa? Basuhan wajah. Jadi maksudnya fardu-fardu wudu itu anggota wudu yang pertama ditenangkan air atau dibasuh itu apa? Wajah. Maka niat itu kan dia berbarengan dengan ibadahnya. Nah, berbarengannya itu di mananya? Di awalnya, gitu. Nah, awal wudu itu yang fardu apa? Yaitu membasuh wajah. Kalau kumur-kumur itu matmadoh kumur-kumur atau istinsak ya. Kemudian istinsak ya, itu hukumnya sunnah. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah ya, meskipun mazhab Hambali mengatakan apa? Wajib, termasuk fardu. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu sunnah, sehingga yang pertama menjadi fardunya itu wajah. Nah, niat itu berbarengan dengan apa namanya? Beriringan dengan ibadah, yaitu di awalnya. Di awalnya. Karena awalnya ada basuh wajah, maka itu ketika basuh wajah dan basuhan awal basuhan. Jadi misalnya kita membasuh wajah itu terkena air adalah atas, bagian atas, dan itu yang sunahnya adalah dari atas, maka niat itu ketika pas kita basuh atas ini. Jadi kan kita misalnya basuh atas baru bawah. Ya, maka niat itu berbarengan dengan awal basuhan, yaitu atas. Ya, basuhan pertama yang bagian awalnya. Kalau misalnya kita basuhnya dari bawah, boleh-boleh saja misalnya dari sini, diangkat ke sini. Berarti kapan itu niat? Niatnya berarti ketika awal sini, ya, misalnya dari bawah. Ya. Sehingga nanti ketika kita dari atas ini belum niat, kemudian baru niat di bawah, maka yang dari atas sampai sini tadi belum teranggap. Ya, tidak harus diulangi lagi. Karena apa? Saat membasuh itu dia tidak ada apa? Tidak ada niat. Kalau nanti misalnya apa? Dia lupa niat, basuhan 1-2, lupa niat, kemudian yang ketiga baru niat, ya berarti baru satu. Yang 1-2 enggak teranggap. Sebagaimana kalau kita membasuh atas, belum niat, sampai ke bawah baru niat. Ya maka yang dari atas sampai sini, nah itu belum teranggap. Allah alam suwab. Nah, kemudian ya seperti itu ya. Jadi berbarengan dengan basuhan wajah. Nah, padahal kita ada kesunahan berkumur satu membasuh tangan, dua kesunahan kumur-kumur, tiga kesunahan istinsak. Yaitu masukkan air dalam hidung. Nah itu kalau para ulama mengatakan itu kan karena itu sunnah-sunnah. Nah, agar perbuatan tadi, sunnah-sunnah tadi, mencuci kedua telapak tangan, berkumur, kemudian istinsak itu mendapatkan pahala sunnah, maka diniatkan sunnah. Jadi ketika membasuh kedua telapak tangan, itu kita sambil niat. Jadi dikatakan, para ulama mengatakan itu, jadi ini sambil bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ya, jadi mulut kita bismillahirrahmanirrahim, tangan kita membasuh kedua telapak, dalam hati meniatkan untuk melakukan sunnah-sunnah wudhu. Nah, Kemudian nanti ketika membasuh wajah, niatnya adalah niat tadi. Niat fardu wudu, niat tohara untuk sholat, niat mengangkat hadas, ya, niat tohara bersih dari hadas, dan seterusnya tadi, itu ketika membasuh wajah. Sehingga para ulama mengatakan kalau ketika membasuh wajah itu niat, ya memang dituntut itu, nah, maka wudunya sah. Tapi kalau yang basuh kedua telapak tangan, kumur sama masukkan air ke dalam hidung itu tidak ada niatnya, nanti nggak dapat pahala. Jadi niatnya berarti dua kali. Jadi niat untuk melakukan kesunahan dan niat untuk yaitu niat wudu yang rukun, yang menjadi rukun-rukun. Niat yang muktabaroh istilahnya seperti itu. Niat apa yang muktabaroh. Baik, kita lanjutkan. Ya, li'annahu zamanuha, karena itu tadi awal basuhan itu adalah waktunya. Waktu untuk niat, maka karena di awal ibadah. Makanya ketika sholat, itu rukun pertama itu kan takbiratul ihram. Nah, makanya kemudian dibarengkan dengan takbiratul ihram. Niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi niat itu berbarengan dengan awal ibadah. Kecuali ibadah yang sulit berbarengan niatnya dengan awal ibadah. Kata para ulama itu mencontohkan misalnya puasa. Itu susah kalau awal ibadah puasa itu terbit fajar shodiq. Wah, itu susah. Harus barengke itu susah. Akhirnya kemudian dilakukan sebelumnya. Seperti itu. Kemudian asani yang kedua, yaitu maksudnya apa? Fardu yang kedua, waslul waji min mabda'i tasrihil jabhah. Dari awal membasuh wajah, dari apa? Yang ini awal tasrih-tasrihnya, satah itu apa? Atap atau atas ya. Jabhah itu ini jabhah, yang atasnya berarti sini. Atau biasanya disebut manbat, tempat tumbuh rambut yang biasa tumbuh ya di sini. Yang biasa tumbuh normalnya. Jadi kalau enggak normal misalnya di sini sudah ada rambutnya ya menjadi patokan yang umumnya. Yang apa? Yang umum. Ila muntaha zaqn. Akhir dari apa? Namanya dagu. Itu dari tempat tumbuh rambut di sini disebutkan mabda tasrih jabhah sampai akhir dagu. Kalau lebarnya waminal udhun dari telinga ini ada sini sampai telinga satunya. Waminal udhuni ilal udhuni ila batin illa batinal lihyati arujuli wa aridhi ala kasifaini, kecuali bagian dalam. Kecuali bagian dalam lihyah itu jenggot laki-laki, wa'arid jambang. Jadi ini ada apa namanya rambut kalau setentang dengan telinga, ini rambut setentang dengan telinga sejajar namanya aizar. Nanti ke bawahnya sampai sini namanya arid atau bahasa Indonesia apa? Jambang ya. Nah itu dikecualikan. Itu kan masuk anggota wajah kan. Jadi maksudnya jenggot itu masuk wajah. Ini juga jambang juga masuk wajah. Pipi, jambang. Tapi kalau tebal tidak wajib dibasuh bagian dalamnya. Batin. Bagian dalam jenggot yang tebal atau yang jambang yang tebal. Kalau tebal tipisnya adalah kalau dilihat dari jarak majelis takhotob, jarak berbincang-bincang sekitar 1,5 meter, kulitnya kelihatan. Kalau kulitnya kelihatan, itu tipis ya. Kalau tidak kelihatan, itu tebal. Walau bi fi'lin, ini syarah dari Sanawi Al-Bantani rahimahullah mengatakan bentar ini. Walau bi fi'li ghairihi bila izin. Maksudnya ini kalau dia dibasuhkan. Ya, dibasuhkan, dibasuh oleh orang lain tanpa izin itu bisa juga. Ya, atau bisukutihi fi nahwi nahrin. Narin dia jatuh ke sungai. Ya. In kana zakiran liniyati fihima, jika dia ada mengingat niat, ada niatnya gitu di dalam kedua bentuk tadi, fihima yaitu ketika dibasuh oleh orang lain meskipun tanpa izin, itu ada orang teman kita membasuhkan itu, sah enggak? Ya kalau kita ada niatnya sah. Atau seorang jatuh ke sungai, terpleset jatuh, nah sekalian wudhulah gitu loh. Jadi seperti itu, jadi kan dia enggak ada maksud untuk jatuh, nantinya sukut. Itu sah kalau apa? Zakiran dinia, dia ada mengingat niat, ada niatnya. Wakal wajhi, maka seperti wajah, maka sairul a'dha, ya berlaku juga anggota wudhu yang lain. Ya, dalam masalah kasus tadi. Nah, bikilah fima idha sholal huslu bifi'lihi. Beda halnya kalau terjadi pembasuhan wajah bifili dengan perbuatan dia. Nah, misalnya perbuat bifili itu maksudnya dia itu apa, menyengaja lah itu, menyengaja melakukan seperti itu. Contoh ta'arudhihi lil mator, ada hujan dia apa? Apa ta'arud itu memaparkan atau apa ya? Memaparkan pada hujan. Jadi pokoknya ini ada hujan tuh. Terus kita itu keluar. Nah, biar terkena hujan. Itu yang ta'arud gitu. Apa terjemahan itu. Nah, itu berarti dia menyengaja. Atau dia jalan di air. Maka tidak disyaratkan di situ zikru niat. Sudah iqamatan lahu maqamaha. Jadi posisi tadi sudah ada maksud tadi, kibifili tadi sudah mewakili apa, penyebutan apa, niat. Allah alam suwab. Ya, kemudian batasnya tadi min mabda tastihil jabhah. Jabhah itu bagian ini yang tengah-tengah sini ya. Namanya jabhah. Nah, kalau yang kanan kiri ini namanya jabin. Nah, jabinun ini. Nah, ini jabhah. Yaitu min a'la bastiha. Bastun itu kan apa namanya? Halaman, lampara, hamparan. Ya, ini ada jabah, hamparannya itu bagian atasnya. Tempat rambut ya. Kemudian ilal muntaha itu sudah jelas tadi. Maka wajib ghuslu membasuh semua rambut bulu wajah. Zohirihi wa batinihi, yaitu bagian luar ataupun dalam. Jadi rambut itu punya bagian luar dan dalam. Misalnya kumisnya tebal, maka yang kelihatan kan bagian luar. Tapi dalamnya kan ada rambutnya juga. Nah itu bagian dalam. Maka kalau kumisnya tebal ya harus terbasuh dalam dan luar. Luar dan dalam. Bukan hanya luar saja. Wa huwa al-basaratu wa khilaluha. Yaitu basarah itu kulit dan di sela-selanya. Jadi rambut tadi ya, di bagian dalam dan kulitnya harus kena. Apa kulitnya harus harus terkena air. Meskipun tebal, kecuali yang tebalnya adalah jenggot dan cambang. Sehingga kalau alisnya tebal, ya berarti harus bagian alis harus kena dalamnya. Karena tidak dikecualikan, itu kan dua. Kalau jenggot sama cambang, kalau tebal cukup luarnya. Kalau selain itu, tebal, dalamnya juga harus kena. Karena itu masih disebut wajah. Ya. Allah alam suwab. Ya, kalau kecuali tadi ilah batin alih yati rojul, kecuali itu jenggot dan cambang, al-kasifah ini yang tebal, fala yajibu ghusluhu, tidak wajib dibasuh. Yaitu bagian dalamnya tadi. Fala yajibu ghusluhu zohirima fakot. Bahkan yang wajib atau akan tetap yang wajib adalah membasuh bagian luar saja. Luarnya saja. Ini kalau kayak saya ini jenggotnya tipis. Nanti harus kena semua ya. Tipis nih. Kulitnya kelihatan. Ini harus kena semuanya. Tapi kemudian fardu yang ketiga, ya silakan dibaca. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ar-rabi'u mashu aqalli shay'in min basharati ar-ra's. Atau min sya'rihi idza lam yakhruj al-mamsuhu minhu bil mud bil maddi had an hadir. Sarahnya dibaca Mas. Al-khamisu ghusru rijlaini ma'al ka'baini asadisu tartibuhu kama dzakarnahu. Qala syarih rahimahullah ta'ala, atsalisu ghusru al-yadaini minal kafaini wadh-dharu'aini ma'al mirfaqaini. Qala syarih rahimahullah ta'ala, atsalisu ghusru al-yadaini minal kafaini wa dhira'aini aw min aw ma'a qadrihima in faqada min jildatin wa dhira'aini ma'a faqada bi'tibari qalibi amsalihi wa yajibu waslu jami' mutadali ilaihi wasil'atin wa in kharajat anhu wa dhufrin wa in tala sya'rihi wa in katufa wa tala wa isba'in wa isbu'in wa in zadat wa kharajat anil muhadhati rabi'u wa walau masturatan bisyari aw kharajat bil maddi an haddihi min sya'ri idza lam yakhruj al mamsuhu minhu ay ashi fa sya'ru nasiyati jihatu nuzulihi al wajhu wa sya'ru al qarnaini jihatu nuzulihi al mankibani wa sya'ru al qadhali ay muakhiru ra'si jihatun nuzulihi al-qafa walau kana al-mamsuhu ba'du sya'ratin wahidatin wa yatasawwaru bima law tala ra'sahu binahwi hina'in walam yabqa minhu siwa sya'ratin wahidatin. Fa amarra yadahu ala ra'sihi al-mutli fan masaha ba'da tilka sya'rati. Al-khamisatu ghusl rijlaini ma'al ka'baini min kulli rijlin walau faqad al-ka'bu qadruhu min mu'tadilil khilqati min ghalibi amsalihi wa ikhtalafa al ulama fi ma idza wujida al ka'bu fi ghairi mahallihi al mu'tadi faqila yu'tabaru dhalika wa qila yu'tabaru qadruhu min ghalibin nasi wa kadza fil mirfaqi wal hashafati as-sadisu tartibuhu kama dzakarnahu min taqdimil wajhi fal yadaini farra'si farrijlaini. Baik, cukup dulu Mas. Kemudian fardu yang ketiga, waslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan bersamaan dengan atau sampai dengan apa? Siku-siku. Yaitu waslul yadaini minal kafain, yadain itu minal kafain wa dhira'ain. Jadi kafain itu kan dua telapak tangan, kaf. Berarti wa dhira'ain dua dhira'. Kalau dhira' itu berarti dari sini sampai sini ya. Kan ini kan ma'al, yaitu apa? Minal kafain, yaitu berupa dua kaf sama dua dhira', kan kanan kiri. Ma'al mirfaqain itu bersamaan yang dibasuh ada siku. Jadi ini dhira'. Ziro, kemudian si sampai siku. Au ma'a qadrihima in fuqida. Atau seukuran siku. Jika dia fuqida, jika kedua sikunya tidak ada ya. Misalnya ya. Ini apa satu pengandaian ya. Anasti juga belum pernah melihat, maksudnya kalau orang tidak punya siku, kalau orang nggak punya siku sini, terus sampai mana wajibnya itu ya. Mungkin kalau antum pernah lihat ya, bisa diinformasikan. Ini seandainya gitu ya, sehingga para ulama itu biasa seperti itu, melakukan satu pengandaian. Bisa jadi dulu belum pernah melihat atau memang sudah, itu tidak tahu. Yang penting itu ada pengandaian seperti itu. Kalau sikunya tidak ada, terus batasnya sampai mana gitu loh. Sampai mana? Karena ini berkaitan dengan sahnya apa wudu kan gitu. Maka seukuran itu bi'atibari wali bi amsalihi, yaitu dengan berpatokan pada umumnya orang semisal dia. Oh, orang semisal dia ini tingginya sekian itu ya, biasanya ini sikunya itu berapa senti gitu ya, dari ujung jari misalnya. Nah, maka di situ maka wajib yaitu ghuslu membasuh jami'i ma fi mahalil fardhi. Yaitu wajib membasuh semua yang di mahalil fardhi, itu area yang wajib dibasuh itu semuanya. Kemudian beliau menyebutkan min berupa jildatin mutadaliyatin ilahi. Kulit yang menggantung gitu ya, menggantung atau mengelupas, tapi dia masih nyambung dia. Wasil atin, silatin itu daging tumbuh. Jadi ada satu daging ya, dia tumbuh gitu. Wa in kharajat anhu, meskipun dia keluar dari batasan tangannya. Jadi dia masuk di situ harus dibasuh. Wa zufrin wa in tola, kuku masih panjang. Jadi di sini sebutkan kalau kukunya panjang berarti semua kuku harus dibasuh gitu. Ya, semakin panjang kukunya ya semakin tugasnya banyak untuk membasuh itu. Wa zufrinku wa in tola. Wa sya'rihi wa in kasufa wa tola. Rambut, bulu pada tangan meskipun tebal dan meskipun panjang. Wa isba jari wa in zadat. Meskipun itu jari tambahan, jarinya 5. Misalnya ada tambahan 1 jadi 6. Wa kharajat anil muhadzati, dan dia keluar dari sejajar dengan apa? Jari. Kan ada orang yang kalau anak pernah lihat dulu jempol ya, ibu jari ya, saya ingat anak waktu kecil lihat itu ada yang ini 2. Di sini ada tambahnya gitu loh. Ada tambahnya. Nah, di situ berarti jari ke-6 istilahnya. Nanti meskipun itu memanjang, tidak sejajar dengan jari yang asli. Maka itu wajib di basuh. Warabi'u yang keempat, mashu aqli syai'in min basharati ra'si. Mengusap. Kalau yang ini, mengusap. Ya, mengusap apa? Kepala. Tidak membasuh. Makanya pakai masfu. Kalau waslu membasuh. Bedanya kalau membasuh ada aliran air, kalau mengusap tidak ada aliran air. Jadi kalau mengusap ini tangan basah, kemudian kita usapkan. Tapi kalau membasuh berarti ini ada air, ini ada air, nah, kita alirkan di sini ngalir. Nah, itu namanya membasuh. Nah, kalau wajah diusap, kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau misalnya dibasuh ya boleh juga. Bagian ulama mengatakan enggak boleh. Oh, ini di hadisnya itu Al-Qur'an ayatnya juga mengusap. Di hadis juga mengusap. Kok dibasuh itu enggak boleh. Terus sebagian ada berbeda seperti itu. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ini boleh. Artinya pokoknya basah gitu, mau diusap atau dibasuh, nah itu sah. Walau maskurotan, meskipun kulitnya tertutup oleh sa'ar rambut, sehingga rambutnya bisa diusap. Ya, tadi di matan disebutkan min basharati ra'si, yaitu berupa kulit kepala, au min sya'rihi atau rambut kepala, idza lam yakhruj al mamsuh minhu bil mati an hati ra'si. Jika lam yakhruj al-mamsuh, yaitu yang diusap, itu tidak yakhruj keluar minhu dari apa kepala atau asalnya bil mati ketika dipanjangkan, diurai, an hati roksi, tidak keluar dari batasan kepala. Ya, maka disarat disebutkan, yaitu au kharajat bil mati an hatihi, atau keluar dari khorojat tadi keluar kalau dibentangkan tuh menjulur ya di batasan kepala. Au min sya'rihi atau tadi rambut ya. Idza lam yakhruj al-mamsuh minhu, itu min sya'r. Jika rambut yang diusap itu ya tidak keluar ketika dibentangkan, dijulurkan dari batasan kepala. Min jihati nuzulihi, dari arah kalau diturunkan. Ya, ya kemudian beliau memberikan batasan-batasan itu. Dan ini anak nggak nemukan di kitab-kitab setelahnya. Kitab-kitab yang pernah anak pelajari ini nggak nemukan ada batasan yang kanan-kiri itu, korn itu sama belakang. Yang biasa disebutkan batasan depan ya. Jadi di sini rambut yang diusap itu ketika yang diusap itu kita julurkan tidak boleh melewati batasan kepala. Ya. Kalau melewati batasan kepala maka tidak sah nih misalnya. Kalau yang depan nih fasa'ru nasiyati, rambut depan jambul ubun-ubun, jihatu nuzulihi itu ada al-wajhu, wajah. Jadi kan wajah ada sendiri, kepala sendiri. Jadi kepala itu enggak termasuk wajah. Jadi kalau misalnya ini rambut, kalau misalnya kita apa kayak gini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau yang kita usap di sini, nah ini tidak sah. Karena ini sudah masuk ke area non kepala, sudah wajah. Nah, jadi yang sah kalau ini kita usap sini, kita tarik, oh masih di sini. Nah, berarti sah. Makanya kalau mengusap itu di sini, nah, di sini kalau sini sah, karena ini kalau ditarik yang segini pangkalnya. Tapi kalau ujungnya yang di apa di usap, maka dilihat nanti kalau tarik gini, kalau yang ini bagian depan tarik ke depan. Nah, batasnya ini wajah ini. Makanya kemudian ya paling aman kalau ngusap ya ini di sini di pangkalnya kan. Atau di sini. Ya intinya yang kalau ditarik itu ke tarik ke bawah tidak melewati apa batas. Nah, kemudian beliau mengatakan kalau depan ubun-ubun rambut jambul itu wajah. Nah, sekarang yang samping ini. Wasa'rul qorna ini, qornun itu apa namanya? Tanduk ya. Tapi maksudnya samping kanan kiri ya kita. Nah, ini disebutkan nih. Ini ana lihat di kitab-kitab yang lain belum disebutkan itu. Jadi di sini disebutkan itu kadang yaitu jihatu nuzulihi adalah mankib. Mankib mana sini kan? Ya. Apa bahasa Indonesia itu? Pundak atau apa? Bahu. Ya, jadi kalau yang ini berarti sini kan? Ya, sampai mankib batasnya. Jadi terkadang itu kita menemukan faedah-faedah itu di kitab-kitab yang lanjutan nggak ada. Karena ada di kitab-kitab dasar, gitu kan? Kitab-kitab syarah dasar. Justru yang maka dari itu kita bisa ngambil faedah ya dengan menemukan hal seperti ini harus memperbanyak mempelajari kitab-kitab dasar ya, diulang-ulang gitu. Jadi kalau Safinatun Najah terus dan baca apa namanya Nailuroja, ya ulang lagi Nailuroja, nanti ganti Kasifatu saja dan yang lainnya. Berkisar di dasar-dasar itu. Nanti akan kita dapatkan faedah-faedah yang seharusnya sudah kita dapati dulu. Beda kalau kita belajar Safinatun Najah sudah selesai langsung matan sudah pindah langsung. Nah, ini ya nanti bisa jadi itu ada hal-hal yang mendasar itu kita belum tahu. Nah, karena disebutkan di sarah-sarah untuk kitab dasar. Contohnya seperti ini. Ini yang yang ana dapati. Ana mendapati beberapa faedah-faedah di Sulamul Munajah tidak ana dapat di kitab-kitab lain. Yang itu yang notabene-nya lanjutan gitu kan, bisa dianggap kitab-kitab di atasnya, tapi enggak disebutkan faedah itu. Nah, itu makanya jangan sungkan-sungkan dan malas-malas untuk belajar kitab-kitab yang dasar. Jadi kita itu juga harus semangat apa? Semangat mengulang kitab, ya. Bukan hanya semangat ganti kitab. Semangat ganti kitab, kemudian punya koleksi khatam kitab macam-macam. Tapi enggak semangat mengulang. Wah, sudah pernah. Sudah males. Nah, itu enggak bisa seperti itu. Para ulama cara belajar enggak seperti itu. Terutama pelajaran dasar itu diulang-ulang terus. Antum belajar jurumiyah diulang sampai berapa kali gitu. Safinatun Najah, mata Nabi juga diulang-ulang terus. Sampai benar-benar tertinggal sedikit yang enggak paham. Ya, sampai tertinggal sedikit yang enggak paham. Kalau baru satu kali banyak yang belum paham. Nah, dua kali tutup lagi. Yang kemarin belum paham, tiga kali terus seperti itu. Ya, jadi jangan hanya semangat belajar apa macam-macam kitab, tapi tidak semangat belajar kitab yang sama. Nah, kalau sudah pernah terus, sudah pernah gantilah kitab yang lain. Ya boleh-boleh saja, tapi cobalah dibangun semangat mempelajari kitab yang sama. Ya. Mempelajari kitab yang sama. Tidak bosan gitu loh. Demikian pula yang ngajar. Ya juga jangan kemudian ketika sudah banyak apa maklumatnya, kemudian malas ngajar kitab-kitab dasar. Wah, kitab dasar diulang-ulang terus. Itu juga apa tidak terus seperti itu ya. Jadi ya, ya itu mengulang-ulang kitab dasar itu sudah hal yang biasa para ulama lakukan. Ya meskipun kalau ya memang kita meningkat-meningkat, tapi jangan sampai kemudian itu yang pelajaran dasar itu lebih sedikit gitu loh. Ya, malah banyak pelajaran lanjutan terus. Dasarnya masih belajar sedikit, malah memperbanyak yang lanjut. Akhirnya kan bangunannya nggak kuat. Gitu loh caranya. Tapi kalau pelajaran yang lanjut itu sedikit, dasarnya banyak memang nggak apa-apa. Sabar, pelan-pelan gitu. Nah, nanti kan kuat. Kalau dia ini bangunan pelajaran dasarnya sedikit, keropos. Nah, tambah pusing, karena yang dasar itu masih sedikit. Nah, makanya kita kemudian di Madarus Salam kemudian sering atau berupaya untuk mengadakan kajian-kajian seperti ini, terutama yang dasar-dasar, seperti itu maksudnya. Biar kita sebagai penuntut ilmu itu tidak bosan mengkaji kitab-kitab dasar seperti itu ya. Karena itulah nanti menjadi bangunan ya untuk melanjutkan ke pembahasan yang lebih lanjut, lebih rumit. Ya. Baik, ya itu selingan ya. Kemudian ya tadi kalau yang ini bahu tadi ya. Kemudian wasarul qadzal. Qadzal ya, wasarul qadzal ai muakhari ras. Bagian belakang itu si arah turunnya itu kofa. Itu apa? Kofa tengkuk ya, apa tengkuk. Meskipun walaukan al-mamsuh ba'da sya'ratin wahidatin. Meskipun yang diusap itu sebagian dari satu rambut gitu. Nah, kemudian ada faedah juga ini gambaran ini anak juga belum pernah ini. Belum dapatkan di kitab lain. Jadi pasan kita baca meskipun sebagian rambut, bayangannya tuh gimana itu loh. Sebagian rambut tuh bayangannya susah. Rambut satu itu yang usap hanya sebagian saja itu gambarannya gimana? Wong pakai jari itu kan kayak gini mesti ya bisa kena dua rambut kan gitu. Nah, kemudian beliau kasih gambaran tuh. Gambarannya kalau seorang melapisi ya, tola itu melapisi dengan hina ya, pewarna dan tidak tersisa kecuali satu rambut saja. Ya. Kecuali satu rambut saja kan. Nah, cuman satu enggak kena pewarna ya. Kemudian dia tangannya diusapkan terkena sebagiannya. Itu. Nah, ini baru ternyata ada bayangannya seperti itu. Itu ya. Itu apa? Kecerdasan dari para ulama seperti itu. Gambaran ini gimana gitu loh. Dan itu kadang enggak disebutkan. Kita sudah berkali-kali baca di mata Nabi Suci, di kitab-kitab lain. Walau ba'da tadi apa? Sya'ratin. Ya. Ya, walau kanal masuk ba'da sya'rah. Itu sudah berkali-kali baca, tapi nggak pernah ada gambarannya. Itu gimana gambarannya? Karena bayangan kita namanya tangan ya. Ini nih, tangan. Diusapan ya mesti kena kan. Nggak mungkin satu rambut. Satu helai nggak bisa gitu kan. Ya paling tidak berapa itu. Nah, di sini dikasih gambarannya seperti itu faedahnya apa? Kita baca yang dasar-dasar itu seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu membasuh dua kaki ma'al ka'bah ini bersamaan dengan dua mata kaki min kulli rijlin masing-masing kaki. Walau fukida al-ka'bu. Nah, seandainya al-ka'bu mata kakinya enggak ada. Nah, ini juga pengandaian. Di fikih pokoknya nanti banyak namanya sering pengandaian itu biasa gitu. Yang jarang terjadi dibahas, yang sering terjadi dibahas, yang enggak mungkin terjadi secara nalar juga dibahas. Nah, jadi komplit. Kalau fikih-fikih mazhab itu sisi keunggulan situ. Jadi yang sering terjadi dibahas, yang jarang terjadi dibahas, yang secara akal enggak mungkin terjadi juga dibahas juga. Secara akal nggak mungkin terjadi, ya secara akal atau secara adat ya. Secara adat mungkin ya. Yaitu apa? Ada manusia lahir dari anjing. Itu juga seperti itu bebas, tapi ya seperti itulah. Kemudian nanti atau lahir dari sapi. Gimana itu? Sapi kan hewan kurban, tapi dia manusia. Boleh disembelih, jadi imam dan disembelih, itu disebutkan kayak gitu. Nah, itu saking apanya ya, saking luasnya pemikiran seorang fakih itu seperti itu. Sehingga beliau-beliau itu bisa mengandaikan, kalau kayak gini gimana? Oh ini kan kayak gini, kalau seperti ini bagaimana? Seandainya seperti ini bagaimana? Kalau besok terjadi seperti ini gimana hukumnya? Nah, sampai yang susah digambarkan itu ditulis di situ, dibahas. Sehingga seandainya besok ada kejadian seperti itu ya, kalau Allah mengizinkan semua bisa terjadi, maka sudah ada itu hukumnya. Dulu para ulama sudah membahas. Yang dibayangkan tidak bisa terbayangkan terjadi itu, nah, hukumnya sudah dibahas. Meskipun ya secara prioritas mungkin kita lebih mendalami yang sering terjadi ya, tapi di fikih memang seperti itu. Jadi kalau kita belajar fikih kemudian, wah ini jarang-jarang terjadi, nanti nggak jadi belajar kita. Gitu. Ya pokoknya dipelajari saja. Ya ini kalau misalnya mata kakinya tidak ada, maka utubiro kotuhu, maka yang dianggap adalah seukuran dia, seukurannya, min mu'tadilil khilqah min ghali bi amsalihi. Dari mu'tadil khilqah, perawakan yang normal, dari orang semisal dia. Orang semisal dia, ya gemuknya segini, tingginya segini itu, biasanya di sebelah mana mata kakinya. Nah, gitu. Jadi nanti di situ, kemudian di titik di situ harus terkena. Seandainya tidak ada mata kaki. Kemudian wakhtalafa al ulama. Kemudian ulama berselisih. Bima idza wujida al ka'bu, ketika ditemukan, didapatkan mata kaki fi ghairi mahalihi al mu'tad. Bukan di tempat yang standar. Jadi standarnya yang di situ, yang biasa, itu malah di bawahnya misalnya. Atau misalnya di atas. Ya, itu harus tersentuh air tidak sampai situ. Berselisih pendapat. Wakilah ada mengatakan yuk tabaru zalika. Maka itu nanti yang ya dianggap di situ gitu loh. Jadi kalau misalnya mata kakinya malah lebih atas, biasanya di situ tuh agak ke atas terus. Nah, gimana gitu. Ada yang mengatakan ya di situ harus basuh sampai situ meskipun ke atas gitu. Kalau bawah, misalnya di bawah biasanya agak di atas ini kok di bawah mata kakinya ya sampai situ saja, atas enggak wajib. Tapi wakilah pendapat lain mengatakan yaitu di sini adalah yukta baru qadru min ghali binas. Maka dianggap yang umumnya. Jadi misalnya dia mata kakinya di bawah, maka wajib dibasuh sampai titik di situ biasa ada mata kaki. Ya. Berarti di atasnya lagi. Nah, jadi yang jadi standar ada umumnya manusia. Ini kalau misalnya dia orang ini misalnya terciptakan seperti itu. Ya, tidak pada titik yang umumnya ada mata kaki. Wa kadza demikian pula fil mirfaqi wal hasyafah. Demikian pula untuk apa? Mirfaq yaitu siku dan hasyafah. Sehingga kalau sikunya tidak standar ya. Jadi misalnya di sini misalnya ini gitu. Nah, terus bagaimana? Basuhnya harus sampai sini saja, sini enggak usah. Ya. Atau mengikuti umumnya orang. Nah, umumnya itu kira-kira kalau tangan sepanjang ini, nanti sikunya seberapa senti, ya itu umumnya kayak situ. Nah, itu ada khilaf. Kemudian asadisu yang keenam, tartib berurutan. Kama zakarnahu, sebagaimana yang kami sebutkan tadi ya, yaitu dengan niat berbarengan dengan basuh wajah, basuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, kedua kaki. Yaitu min taqdimil wajhi, mendolokkan wajah, kemudian dua tangan, kemudian kepala, kemudian kedua kaki. Wajib dan wajib. Ayustarotu, dimatan dulu. Wajibu fil wajhi, wal yadaini, wal ijlaini. Wajib apa? Waslu juz'in. Waslu fa'il dari yajibu. Yang wajib itu apa? Waslu. Waslu apa? Juz'in. Bagian fauqa. Ini di anggota wudu apa? Wajah, tangan, kaki. Wajah, tangan, kaki. Tiga bagian itu, ketika membasuh tiga bagian ini, maka wajib membasuh juz. Juz itu sebagian. Fauqa, di atas hududiha, di atas batas-batas wajah, batas-batas tangan, batas-batas kaki tadi. Harus membasuh ya di atas batas tadi. Min jami'i jawanibiha, dari semua apa sisinya. Di semua sisi. Ya, di syarat disebutkan yustarotu fi ghuslil wajhi wal yadaini wal rijlain, yaitu disyaratkan apa? Ghuslu membaca juz'in, sebagian fauqa hududiha, di atas batas dari anggota tadi. Min jami'i jawanibiha, dari semua sisi. Contoh, beliau mencontohkan. Ka ba'di raqabati al-mutasilati bil wajhi. Ini kan wajah. Maka wajah nanti nyambungnya kan ke apa namanya leher. Maka nanti sebagian leher mesti terkena. Agar apa? Agar semua bagian wajah itu terkena. Kalau agar semua bagian wajah terkena, mestinya harus dibasuh di luar batas itu. Tidak pas batasnya, tapi di luar. Sehingga nanti sudah sempurna terkena semua. Bahwa makana tahtal uzunain, yaitu rokobah tadi mutasila bil wajhi, yang di bawah apa namanya uzunain, di bawah telinga. Jadi sini berarti harus kena sedikit ya, agar maksimal, agar bisa sempurna basuhan wajahnya, agar sah. Wakabak tijusin mimata sola bijawani bil wajhi, dan semua bagian yang apa namanya bersambung dengan batas-batas wajah. Sehingga kalau telinga, ini kan telinga, batas wajah, sehingga telinga harus terkena sedikit ya, paling tidak sedikit minimal, agar apa namanya wajah itu terkena semua. Nah, kalau telinga enggak terkena padahal yang jadi batas wajah, maka nanti mungkin bisa jadi sebagian wajah enggak terkena di pinggir-pinggirannya itu, gitu loh. Maka wajib bakulu mata sholat, dan semua yang bersambung bi a'dhoil wudu, dengan anggota-anggota wudu, liyatima bidzalika, agar bisa sempurna. Sempurna itu ya sah gitu ya. Terwujud basuhan yang sah, bidzalikal juz'u al-wajib. Bidzalika al-juz'u al-wajibu. Agar sempurna al-juz'u al-wajib dengan tadi dibasuh sebagian kelebihannya. Jadi misalnya kalau tangan ya, tangan kan sampai siku, ya, sampai siku. Maka basuhnya tidak sampai siku saja, tapi lebih dari siku, harus dilebihkan sini. Ada kelebihannya sedikit paling tidak, agar siku terkena. Karena untuk siku, agar siku itu terkena basuhan, harus dilebihkan. Ini wajib hukumnya. Dan berdasarkan kaidah, hama la yatimul wajib. La yatimul wajib, yang satu kewajiban itu tidak bisa terwujud ya, tidak bisa terlaksana ya. Illa bihi, kecuali dengan suatu yang lain, fa huwa wajib, maka suatu yang lain itu wajib. Jadi kewajiban ketika wudu membasuh tangan itu kan sampai siku. Ma'al mirfaqain, siku harus terbasuh. Nah, siku itu tidak bisa terbasuh dengan sempurna kecuali harus membasuh bagian setelah siku, gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau misalnya pakai lengan panjang, ya harus jangan sungkan-sungkan untuk menyingsingkan gini sampai nanti terkena, jangan mepet-mepet kayak gini ya, mepet seperti ini kemudian ya, nanti khawatir nggak bisa terbasuh maksimal sikunya. Nggak apa-apa disingsingkan gitu biar ini biar sah wudunya. Wa idza saqata al-madbu saqata tabi. Ini maksudnya kak, kalau madbunya itu kan ini apa namanya yang wajib itu wajib yang asal misalnya siku, kemudian tabiknya itu yang tadi bagian tadi. Maka kalau gugur madbunya maka tabiknya juga gugur. Artinya kalau apa misalnya biasa diandaikan para ulama itu misalnya tangannya terpotong. Kalau terpotongnya di setelah siku, berarti kan enggak ada kewajiban, qadrul wajibnya sudah enggak ada. Maka apakah wajib dia melebihkan itu? Berarti kan enggak wajib, karena madbunya sudah gugur. Maka tabiknya juga gugur. Wa'an yajriyal ma'u bitab'aihi ala jami'i ajza'iha. Kemudian harus mengalirkan apa air dengan secara alami ala jami'i ajza'iha dengan tabiatnya di semua bagian-bagiannya fi ghuslihi. Jadi mengalir ya. Ini kacikan basuhan. Fala yakfi maka tidak mencukupi an yamassahu al-ma'u bila jaroyan, mengusapkan air tanpa jaroyan adanya aliran. Karena seperti itu kalau tidak ada aliran li'anahu la yusama waslan, tidak dinamakan wasl ya. Jadi kalau tangan wajah ya, dari wajah, tangan kemudian kaki itu diwasl, dibasuh. Maka harus ada aliran air. Sehingga tidak sah kalau apa namanya hanya diusap. Kalau misalnya di pinggir mata ada kotoran, ya kalau memang yakin di situ tertutup berarti tidak, karena nabaman. Sehingga para ulama mengatakan di antara tata cara wudhu itu ya mungkin mandi juga ya sama kan, itu pojok-pojok sini sama pojok-pojok ini dibersihkan karena nanti bisa tertutup istilahnya bahasa Jawanya lodok itu apa kotoran. Yang ghusl yadain. Mana sebentar. Maksudnya ma'al mirfaqain au ma'a qadrihima in fukida. Maksudnya kan tadi ini kan sama siku mirfaq. Nah, kalau mirfaqnya itu enggak ada, maka seukuran mirfaq normalnya orang seukuran dia mana? Maka misalnya ini misalnya ketaruhan ini tidak ada mirfaq, tidak ada siku. Kemudian gini, ini orang semisal anak itu di sikunya berapa senti misalnya, oh dari sini berapa senti, oh titiknya di sini, maka harus wajib sampai situ gitu loh. Jadi dikira-kirakan terus dikasih titiknya di situ. Karena enggak ada sikunya, jadi kalau enggak ada sikunya itu nanti disamakan dengan orang semisal dia. Orang semisal dia perawakan seperti dia itu sikunya itu kira-kira jaraknya berapa misalnya seperti itu loh. Nah itu di situ di titik situ itu sikunya, padahal nggak ada sikunya kan, nggak ada mas sikunya. Jadi harus dialirkan sampai situ, bukan pura-pura. Ini maksudnya sikunya yang nggak ada ya, bukan tangannya. Kalau yang ma'albir ini dipapain. Untuk area wajah dilebihkan, bukannya area kepala. area kepala. Maksudnya yang terlarang itu tadi itu kalau membasuh atau mengusap kepala yaitu rambut, ketika rambutnya itu ketika bagian rambut yang kita usap tadi kita julurkan melewati batas kepala sampai wajah misalnya, itu maka tidak sah. Jadi bukan terlarang. Jadi kalau misalnya wajah, memang kalau wajah ini kan batasnya sini, berarti kalau memang dia itu apa wuroh istilahnya ya, melebihkan ya rambutnya kena. Berarti ada sebagian rambut yang kena. Jadi kan batas wajah kan tempat rambut. Nah kan untuk membasuh wajah sempurna, sedikit rambut terbasuh, terbasuh agar wajah itu terbasuh maksimal. Jadi yang terlarang tidak sah itu maksudnya tadi, yang ulangi lagi, ini rambut. Ya, kemudian dijulurkan. Ini masalah mengusap wajah. Mengusap wajah, mengusap kepala. Nah ini kan seperti ini. Yang kalau kita usap yang sini itu enggak sah, karena ini itu kalau dijulurkan kan dijulurkan kan ke wajah dia. Ya, harusnya kalau dijulurkan ke depan enggak sampai ke wajah, berarti ya yang pangkal sini. Kalau sini nih, nah ini sini kita julurkan enggak sampai sini kan, pundak sini kan. Nah berarti kalau kita usap yang sini, koren ya, tanduk kanan kiri ini sah. Itu karena ini julurnya sini bukan depan, kalau depan bagian depan. Jilda mutadalia ilahi itu tadi kalau misalnya sudah saya sebutkan tadi, kulitnya itu gantung atau ngelupas tapi masih bersambung. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Di ya itu kayak gitu. Jadi apa namanya? Ya, lian. Pengandian ya, misalnya ada kulit yang dia itu terkelupas tapi masih nyambung. Jambul rambut tidak perlu diusap ya. Kalau tadi yang apa kodrul wajib itu ya cuman segini aja yang berbatasan, pokoknya berbatas dengan wajah, kecuali nanti di babnya bab ghurah tadi ya, memperpanjang ghurah dan tahjil. Nah itu baru nanti bisa lebih dari itu lagi. Baik, demikian kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah masuk di pembatal wudu ya, pembatal wudu di pertemuan setelahnya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keistiqomahan bagi kita dan menilai apa yang kita lakukan sebagai satu ibadah terutama di bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf, jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Subhanallah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.